para rasul, mereka itu adalah manusia, mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Laisa lahum min khasa'isi rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Yang mana mereka itu tidak memiliki kekhususan rububiyah maupun uluhiyah, mencipta maupun diibadai. Nah, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk diibadahi, untuk disembah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah sesembahan yang hak. Adapun sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesembahan yang batin. Nah, ya, yang tidak ada hujahnya sama sekali, tidak ada perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala an nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalin wa azamuhum jahan indallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sayyidul mursalin, ya, nah, pemimpinnya para rasul. Wa a'zamuhum jahan indallah, dan beliau adalah rasul yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah rasul yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang beliau. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-188. Kul la amliku li nafsin naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma masaniya su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakan kepada siapa? Kepada umat manusia. Katakan kepada mereka bahwasanya la amliku li nafsin naf'an wala dharran. Sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat maupun kemudaratan. Jadi tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku sendiri dan tidak pula memberikan mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma masaniya su. Sekiranya aku mengetahui perkara yang ghaib, lastaktartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuhku kejelekan sedikit pun. Nah, ya kalau tahu perkara yang gaib, mau terjadi kejelekan, tahu wah besok saya akan jatuh kalau ke sana, sudah enggak usah ke sana. Menghindar dari kejelekan, menghindar dari bencana, menghindar dari musibah. Nah, Sungguh telah berdusta mereka yang mengatakan kalau ada di antara manusia ini mengetahui perkara yang goib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui perkara yang goib. Nah, lantas bagaimana dengan yang selain beliau? In ana illa nadziru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan hanya seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tidak lebih daripada itu. Hanya sekedar pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan dari bahaya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la amliku lakum darra wala rasyada. Sungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian kemudorotan, tidak mampu memudorotkan kalian, mencelakai kalian. Dan tidak mampu pula memberikan manfaat untuk kalian. Nah, kul inni layujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang mampu melindungiku dari azab Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Nah, tidak ada yang mampu melindungi seorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapati pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa talhaquhum khasa'isil basariyati minal maradi wal mauti wal hajati ila ta'ami wasyarabi wa ghairi dzalik. Dan mereka para rasul juga mengalami seperti apa yang dialami oleh semua manusia. Nah, talhaquhum khasa'isul rububiyyah, mengikuti mereka kekhususan-kekhususan manusia. Jadi ya apa yang dialami oleh manusia dialami oleh mereka para rasul, karena memang mereka para rasul itu dari kalangan manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa sakit, mereka juga merasakan yang namanya sakit. Nah, mereka juga mengalami apa namanya kematian, wafat, meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga sebagai seorang rasul butuh kepada makanan, butuh minum, nah, dan yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Sama dengan manusia yang lainnya dari sisi kebutuhan-kebutuhan terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala beliau Nabi Ibrahim mensifati Rabb-nya, mensifati Allah Subhanahu wa taala, walladzi huwa yud'imuni wa yasqini wa idza marittu fa huwa yashfini walladzi yumituni tsumma yuhyini. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang yud'imuni wa yaskini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi makan kepadaku, demikian pula memberi minum kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Memberikan rezeki berupa makanan, memberikan rezeki berupa minuman dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim juga butuh kepada makanan, butuh kepada minuman sebagaimana manusia yang lainnya. Wa idza maritu fa huwa yashfini, dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku dari sakit. Nah, beliau juga mengalami yang namanya sakit, Nabi Ibrahim. Walladzi yumituni tsumma yuhyini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan aku kemudian menghidupkan aku kembali. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mitslukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Nah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga lupa, mengalami yang namanya lupa. Nah, karena beliau adalah manusia seperti kita, hanya saja beliau mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipilih sebagai Rasulullah azza wa jalla. Akan tapi sifat-sifat manusia tetap masih ada pada Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu pun dibutuhkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, beliau juga butuh makanan, minuman, dan yang lainnya, jadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Sehingga tidak ada yang berhak dari kalangan Nabi dan Rasul untuk diibadahi sedikit pun. Dikarenakan apa? Mereka itu hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhususan bagi mereka-mereka para nabi dan rasul untuk diibadahi, termasuk pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menempatkan mereka para nabi dan rasul pada posisinya, pada tempatnya masing-masing, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian hendaknya seorang nah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah aku. Ketika beliau lupa, hendaknya diingatkan, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati mereka para rasul dengan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi a'la maqamatihim, di kedudukan yang paling tinggi. Orang-orang yang na'am, tingkat ibadahnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadahnya, kekuatan ibadahnya, kekhusyuan di dalam beribadah. Rasul alaihi salatu wasalam, ibadahnya beliau, nah, meskipun beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, akan tetapi dengan demikian tidak lantas membuat beliau berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan dalam ibadah, tidak. Rasa syukur itu beliau wujudkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala beliau beribadah sampai kaki-kaki beliau itu pecah-pecah, bengkak-bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah sholat malam berdiri sampai kakinya itu pecah-pecah, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha istri Rasul alaihi salatu wasallam pun bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura au kama qala?" Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kaki-kaki beliau itu pecah-pecah, Aisyah pun heran dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ibadah sampai seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang..." Ya itu maksudnya enggak perlu lah Rasulullah alaihi salatu wasallam ibadah sampai seperti itu, ibadah biasa saja maksudnya. Toh sama saja sudah diampuni dosa-dosa Rasul alaihi salatu wasallam yang telah lalu dan yang akan datang. Toh sama saja Rasul alaihi salatu wasallam sudah dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak senang kalau aku itu menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak bersyukur. Wujud dari syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Digunakan nikmat tersebut untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur Rasul alaihi salatu wasallam terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, semakin membuat beliau itu tambah semangat, semakin membuat dia itu tambah kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak, tambah khusyuk, tambah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang peribadatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Wa fi siyaqi tsana'i 'alaihim, dan dalam bentuk pujian terhadap mereka, para nabi dan rasul mendapat banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala fi Nuhin, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura, pujian demi pujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Nah, sesungguhnya Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah 'abdan syakura, adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqan, Allah Subhanahu wa taala, nah, yang menurunkan al-furqan, ini Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar beliau menjadi nadhir, memberi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, inna akhlasnahum bi khalisatil dzikrat dar, wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wadkur ibadana, ingatlah kalian terhadap hamba-hamba kami, yakni Ibrahim dan Ishaq, demikian pula Yaqub. Ulil aidi wal absar, yang mereka memiliki kekuatan, memiliki ilmu. Kami memberikan kepada mereka akhlak yang baik berupa keikhlasan di dalam menyeru umat manusia kepada akhirat. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi kami adalah termasuk orang-orang pilihan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Pujian lagi-lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Isa, dan Yakub. Akan tetapi tentunya tetap meskipun mereka mendapatkan sekian banyak keutamaan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah maupun uluhiyah, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hak untuk diibadahi. Wa qala fi wa qala fi Isa ibn Maryam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa bin Maryam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Tidaklah dia, yakni Isa bin Maryam, melainkan hanyalah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah azza wa jalla, yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi, tidak memiliki kekhususan rububiyah maupun uluhiyah, sehingga tidak boleh bagi seseorang beribadah menyembah kepada Nabi Isa bin Maryam, tidak boleh. Nah, tempatkan beliau pada tempatnya, pada posisinya sebagaimana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan beliau sebagai nabi, sebagai seorang rasul utusan Allah azza wa jalla. Nah, sebagai makhluk yang mulia, dan karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk diibadahi, bukan untuk disembah. Nah, karena peribadatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidaklah dia, Isa bin Maryam, melainkan hanya hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami berikan nikmat kepada dia, wa ja'alnahu matalan li bani Israil, yang kami jadikan dia itu permisalan bagi bani Israil sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jadikan contoh sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Sekali lagi, beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah Rasul Allah SWT yang memiliki banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Akan tetapi tetap beliau tidak memiliki hak untuk diibadahi, karena pengibadatan nam hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Wal imanu birrusul yatadammanu arba'ata umur. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalal Fahmi rahimahullahu taala melanjutkan setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang para nabi dan rasul, wajibnya kita mengimani, meyakini tentang ar-rasul. Kemudian beliau menyebutkan bahwa keimanan terhadap para rasul, niyata dhammanu arba'ata umur, insyaallah taala pembahasan permasalahan ini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya datangnya dari saya secara pribadi karena kurangnya ilmu yang kita miliki, kemudian telah datang dari syaitan dan kita kembali rujuk pada al-haq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa senantiasa mengikuti al-haq dan bisa kembali kepada al-haq ketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.